pemuda. Hai harapan bangsa, berhati-hatilah bila dilanda asmara. Jangan hanya rupa, jangan hanya harta. Awas-awas kau terjebak terbuai dunia. Itu tak akan menjamin hidupmu bahagia. Dengarkan aku, setialah untukku, jujurlah padaku, dan takwalah dirimu pada Tuhan selalu. Setia, kau jujur dan takwa. Tapi maaf, aku hanya ingin kau setia.